Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita baca ayat yang ke-24. Qala Allah Ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, hamzah istifham lilingkar, ya pertanyaan dalam rangka mengingkari. Apakah kalian memerintahkan manusia bil-bir, al-bir yani al-khair, dengan kebaikan? Wadang saunang pusakum, dan kalian merupakan diri kalian sendiri. Ini lingkar, ini masuk dalam hamzah istifham adalah pengingkaran terhadap perbuatannya, memerintahkan orang lain berbuat baik tapi dia melupakan diri sendiri, tidak memerintah dirinya untuk berbuat baik atau meninggalkan kemungkaran. Sebab bin rahimahullah berkata, kata beliau, qala at-tafsir, innal wahida minhum ya'muru aqaribahu bittiba'in rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang Yahudi, ada seorang Yahudi memerintahkan kerabatnya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu innahu haqq, berkata bahwasanya dia, yaitu Nabi Muhammad adalah hak. Lakin tamna'uhu ri'asatuhu wajahuhu an yu'mina bihi. Tapi dia sendiri yang memerintahkan, yang menyuruh kerabatnya beriman kepada Rasul, mengikuti Rasul, dia sendiri malah tidak. Dia terhalang oleh kepemimpinannya, kedudukannya, sehingga tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nyuruh orang beriman tapi dia sendiri tidak. Berkata sebab saya min rahimahullah, kata beliau, min amsali dalik, di antara amsilah dari ayat ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ada gulaman bila yahud kana maridan. Nabi pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Fahadhara ajaluhu wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indah. Datang ajalnya, tanda-tanda sakaratul maut, tanda-tanda kematian. Dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sisi anak tersebut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam rusdi. Nabi pun mendawahinya kepada iman, kepada petunjuk. Panadhara ila bi kanu istashiruhu, si anak yang sedang sakit ini, yang menjelang kematiannya, ketika didawahi Rasul, diajak masuk Islam, melihat ke ayahnya, seakan-akan minta saran dari ayahnya. Faqalahu abu, maka si ayah tadi, si bapaknya yang Yahudi ini berkata, ati' Abul Qasim, taatilah, ikutilah Abul Qasim ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Pada syahad al-gulamu syahadat al-haq, maka anak muda ini pun bersyahadat dengan syahadat yang benar, sehingga dia meninggal di atas Islam. Faharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, Nabi pun keluar seraya berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, yang telah menyelamatkan dia, menyelamatkan anak muda tersebut dengan sebab dakwahku, dia selamat dari neraka. Tapi ayahnya masih tetap di atas Yahudiyah, namun menyuruh anaknya untuk masuk Islam. Ini atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian memerintahkan orang lain berbuat baik tapi diri kalian sendiri ya kalian lupakan. Wa antum tasunul kitab, ini jumlah haliyah, yakni dalam keadaan kalian membaca kitab, yang dalam kitab tersebut ada penjelasan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat beliau, dakwah beliau. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Hamzah di sini yang terakhir ada hamzah istibham litaubih. Iya, hamzah istibham pertanyaan di dalam rangka iya taubih, menjelekkan mereka, menunjukkan jeleknya seorang yang tidak menggunakan akalnya untuk kebaikan. Di antaranya yang menyuruh orang berbuat baik tapi dia tidak berbuat, menyuruh orang meninggalkan kemungkaran dia sendiri meninggalkan, masih mengerjakan kemungkaran. Afala ta'qilun. Pada ayat ini yang pertama kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah taubih haula illadzina ya'muruna bil birr wa yansawna anfusahum. Taubih ya, menerangkan buruknya, jeleknya orang-orang yang memerintah kepada kebajikan-kebaikan tapi melupakan diri mereka sendiri. Dan dari kemunafikan akal, ini menafikan akal. Orang benar-benar berakal mestinya dia melaksanakan perintah yang diperintah kepada yang lain dan meninggalkan larangan yang dilarang orang lain melakukannya. Waqad warada al-wa'idu asy-syadid 'ala man kana hadza da'buhu, 'ala man kana hadza da'bahu. Telah ada wa'id, ancaman yang keras terhadap orang-orang demikian keadaannya. Ya, menyuruh berbuat baik tapi dia sendiri tidak berbuat baik, melarang yang mungkar dia sendiri masih melakukan kemungkaran tersebut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Annahu yu'ta birrajul fa yulqa finnar fatandaliku aqtabu." Ada seorang didatangkan di akhirat nanti kemudian dilemparkan ke neraka. Ketika itu sampai terburai ususnya. Paiduruka maka mayadurul khimar biraha. Orang ini pun kemudian mengitari, berputar sebagaimana khimar mengitari tempat dia diikat dirahnya. Baitamu fi ilahi ahlun nar, maka penduduk ahlun neraka pun, penduduk neraka pun mendatangi, berkumpul kepada orang ini yang sedang terburai ususnya, yang sedang berputar-putar. Bayaqulun ya fulan, ahlun nar berkata, ya fulan, alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah kalian dulu, bukankah engkau dulu memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami dari berbuat mungkar. Fayaqulu, ya jawaban dia, kuntu amurukum bil ma'ruf walati. Artinya ya, dulu aku merintahkan kalian berbuat ma'ruf, berbuat baik, tapi aku tidak melakukannya. wanhaakum 'anil munkar, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, wa'ati, tapi aku malah melakukannya. Maka dia pun terkena adab yang demikian. Sehingga di sebagian tafsir, yang tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, menyebutkan semakna dengan ayat ini, ayat dan surat dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, semakna dengan ayat ini. Di antara faedah ayat ini, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tawbikhul 'alim al-mukhalif lima ya'muru bihi aw lima yanha anhu. Ini tawbikh, iya, cercaan, celaan yang menunjukkan jeleknya seorang yang berilmu tetapi menyelisihi apa yang dia perintahkan kepada manusia atau apa yang dilarang manusia melakukannya. Ini sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya celaan Allah kepada Bani Israel atas perbuatan-perbuatan mereka itu juga bisa menjadi celaan terhadap kita kalau kita melakukan seperti perbuatan Bani Israel. Sehingga ketika kita membaca kisah-kisah Bani Israel, bukan hanya kisah, bukan hanya cerita, tapi adalah ibrah. Jangan sampai kita berbuat seperti perbuatan mereka sehingga tercela, terkena iqab sebagaimana mereka terkena cela dan siksa. Di antaranya ini, di atas sifat Yahudi adalah memerintah kepada kebaikan tapi tidak melakukannya, melarang dari yang mungkar tapi malah melakukannya. Di antara faedah ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna man amar bima'ruf wa lam yaf'alhu aw naha an munkar wa fa'ala min hadhihi ummah fa bi syabahun bil yahud. Barang siapa yang merintah kepada perbuatan ma'ruf tapi tidak melakukannya, atau melarang dari yang mungkar tapi dia sendiri malah melakukannya, maka ya, dia ada pada diri dia syabahun bil yahud, kemiripan dengan Yahudi. Allahu a'lam bishawab. Wa tawaffaq.